Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan salihin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaba rahmatik wahdina ila sabilik wa adkhilna fi zumratis salihin. Wa ba'du. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di udara dalam rangka membedah tafsir Syakrawi pada surah Al-Baqarah ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini adalah merupakan hasil buah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang diceritakan pada ayat 55, 155, 156, yaitu ketika dapat keluar dengan baik dalam ujian dari rasa takut, lapar, kekurangan harta, musibah kematian, kekeringan, sabar dalam kondisi-kondisi tersebut, sabar dalam musibah yang diberikan Allah, maka mereka akan mendapat salawat, keberkatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik untuk kita lihat pada ayat ini, salawat adalah bentuk jamak daripada salat. Salat bermakna dari segi lughawi adalah doa. Berarti ketika Allah mengucapkan kata-kata salawatum min rabbihim, ini bukan artinya Tuhan berdoa kepada kita, tetapi ini adalah merupakan bentuk keridhaan Allah terhadap orang-orang yang lolos dari musibah dengan nilai cum laude atau dengan nilai yang terbaik dari Allah. Mereka mendapatkan selawat, mendapatkan pujian, keridhaan. Yang kedua, Allah berikan rahmah kepada mereka, rasa sayang. Yang pergi diambil oleh Allah dengan kedamaian, yang ditinggal sabar bersama Allah dengan rahmat yang tetap terkucur kepada mereka. Dan merekalah orang-orang yang dikatakan mendapat petunjuk, sebab mereka yang seperti ini telah mempraktekkan dalam bentuk hidup realitas, bukan saja di dalam teori buku atau ucapan, tetapi mereka telah keluarkan teori-teori tersebut dalam bentuk praktek. Bagaimana kesabarannya, bagaimana keuletannya, keteduhan jiwanya. Nah, maka hasilnya mereka dipuji Allah. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang memang perlu kita contoh dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu kita sebagai hamba-hamba Allah yang dalam keseharian, dalam gerak langkah kita tidak lepas daripada ujian demi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Terkadang kita menyangka saat ini kita tidak diuji Allah. Saat diuji Allah kapan? Kebanyakan kita berasumsi ketika saya ditimpa musibah, ketika anak istri saya dipanggil Allah. Tidak. Saat ini juga kita sedang diuji Allah, yaitu ketika ujian itu datang dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kelapangan rezeki, dalam bentuk kebaikan. Nah, apakah kita dapat lulus juga dalam mengarahkan kehidupan ini untuk yang baik, menggunakan waktu untuk menghasilkan sesuatu, ada intaj, ada produktivitas dari hidup kita yang itu nilainya tinggi, ataukah kita gagal termasuk orang-orang yang meninggalkan meninggalkan syariat hidup ini tanpa memberikan hasil dari waktu yang diberikan Allah kepada kita. Ini mungkin pengantar dari saya untuk didiskusikan selanjutnya dengan kawan-kawan. Saya persilakan. Ya, Ustaz Hanafi, saya hanya sedikit memberikan tambahan dari pemahaman ayat 157 ini, bahwasanya sebenarnya tujuan tertinggi di dalam kehidupan seorang muslim itu adalah mencari rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup seorang muslim, bagaimana dia menjalani segala aktivitas kehidupannya, baik itu aktivitas yang paling kecil sampai aktivitas yang paling besar, itu semua berdasarkan pemahaman ayat ini seharusnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak tujuan hidup seorang muslim, dan inilah kemurnian keikhlasan itu, kemudian keikhlasan yang diterapkan di dalam praktek perbuatan sehari-hari. Artinya apa? Kalau kita beraktivitas dengan tujuan selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya keikhlasan kita itu belum sampai kepada puncak yang paling tertinggi. Akan tapi seandainya apapun yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah, walaupun itu dalam bentuk membuang duri di jalanan karena mengharapkan ridha Allah, itu semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, jadi kalau kita lihat tujuan dari kenapa kita harus hidup dan kemana kita hidup, maka apa yang kata Ustaz perdana yang tertuang dalam ayat ini merupakan satu jawaban. Di ayat yang lain juga kita temukan sebagai penguat, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka berbuat baiklah dan jangan syirik, jangan mensyirikkannya dengan suatu apapun. Jadi tujuan hidup kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita setiap melaksanakan sholat, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus mau ke mana kita ini? Surga. Mau ke surga, mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga suatu tujuan, tapi ada tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu bertemu dengan Allah. Wujuhun yauma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Itu adalah puncak dari kenikmatan. Maka disebutkan dalam sebuah lagu itu kan apa? Apakah kalau surga dan neraka itu tidak ada, kita harus tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tetap, karena memang tujuan kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharapkan surga dan nerakanya. Ah, itu dia. Jadi tujuan dari ibadah kita ini, maka ketika seseorang mati pada usia muda, jangan harus bersedih, aduh dia belum mengecap nikmatnya dunia ini katanya, belum kawin. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya bertambah cepat jalan menuju sesuatu tujuan lebih baik. Maka ke dalam dunia ini kita menemukan kenapa kok harus jalan yang lurus. Kita minta dalam sholat itu untuk bertemu dengan Allah, karena itu jalan yang paling cepat. Maka sekarang kalau misalnya kita naik bus, masih kurang cepat naik pesawat. Kurang cepat juga naik pesawat, naik Concorde. Kurang cepat juga naik Concorde, naik Apollo. Bagaimana supaya cepat sampai ke tujuan? Jadi kalau cepat mati, terkabullah doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Karena apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi timbul pertanyaan ini Ustaz Hanafi. Kalau begitu Al-Qur'an ini kitabnya orang mati atau kitabnya orang hidup ini? Iya. Ah, itu dia. Sebenarnya Al-Qur'an ini kitab untuk orang hidup dan juga prediksi ke arah mana orang itu setelah mati. Ada gambaran dalam Al-Qur'an. Jadi dua-dua. Nah, kalau kita persenkan lebih banyak untuk petunjuk bagi orang hidup. Untuk orang yang sudah mati, yaitu itu sebagai sebuah pelajaran saja. Ke arah sini Anda akan berangkat, ke arah sini akan Anda pergi. Itu saja. Apa yang ada di dalam alam-alam selain alam dunia, hanya Allah yang lebih tahu, dan kita cuma hanya dapat informasi sedikit di dalam Al-Quran, dan itulah yang kita olah untuk mengharungi atau memahami persoalan logika yang dibangun untuk alam-alam akhirat, antara alam dunia. Ya, subhanallah, saya melihat kajian kita pada kesempatan ini sangat menarik, Ustaz. Apalagi kalau kita melihat kepada ayat 156 dan 157 ini. Saya ingin kembali sedikit kepada ayat 156, di mana ketika kita ditimpa musibah, Allah mengajarkan kepada kita agar kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini ada semacam tauhid uluhiyah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya ketika Allah memberikan semacam cobaan dan musibah kepada seseorang, maka Allah hadir dengan sifat uluhiyahnya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, menariknya pada ayat 157, kemudian ketika Allah menceritakan tentang rahmat, menceritakan tentang kasih sayangnya, kemudian dia menyebutkan dengan kata-kata Rabb, dengan sifat-sifat rububiyahnya, karena di dalam min rabbihim, karena di dalam sifat-sifat rububiyahnya itulah berkaitan dengan kehidupan manusia secara nyata di muka bumi ini. Jadi kalau seorang yang ditimpa musibah membaca ayat 154, 55, 56 dan 157 ini, seakan-akan Allah memberikan ini jalan yang terbaik yang harus Anda tempuh. Ini adalah solusi daripada segala permasalahan yang Anda hadapi agar Anda mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dari sekian banyak cerita tentang musibah, ujian itu tadi, ujung-ujungnya hidayah jugalah yang akan menentukan. Petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu jugalah yang menentukan, bukan uang yang menjadi solusi. Karena banyak orang mengira ketika dia ditimpa musibah, ditinggal suaminya misalnya, atau anaknya menderita kecelakaan misalnya, maka yang diharapkannya sekali di situ adalah dana. Padahal uang, padahal belum tentu itu menjadi solusi yang tepat pada saat itu. Jadi kalau kita lihat kata-kata hidayah di sini pun, Ustaz, adalah sesuatu yang sangat tepat sekali disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengingatkan orang-orang yang ditimpa musibah itu agar dia kembali benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya sangat berterima kasih kali, banyak sekali butir-butir mutiara yang bisa kita lihat, kita ambil dan kita gali. Semakin dalam rasanya semakin sedikit ilmu kita ini. Memang begitu Al-Quran ini, semakin digali semakin banyak hal-hal yang belum kita ketahui, dan semakin dekat kita rasanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari apa yang bisa kita perbincangkan di sini adalah merupakan rahmat Allah. Tentunya adanya musibah bukan berarti Allah menghancurkan miliknya, tetapi dia tetap menjaganya. Walaupun dalam pandangan kita ada yang kurang, ada yang pergi, ada yang hancur, tetapi itu dalam pandangan Allah adalah sistem penjagaan yang diberikan Allah dalam di tengah-tengah umatnya atau hamba-hambanya. Pendengar yang berbahagia, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Jelas sekali betapa maha agungnya Allah dengan sifat rububiyahnya telah memberikan uluran yang sangat lembut kepada manusia yang sedang ditimpa musibah, yaitu salawat, kata-kata damai, kata-kata aman, ketentraman. Salawat berarti kita telah berdamai dengan Allah. Allah juga damai memandang kita. Maka ketika ditimpa musibah, cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah, baik dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ataupun dengan suatu hal yang sangat sulit memang, menenangkan jiwa, mensabarkan hati, sebagaimana yang dikatakan Nabi, as-sabru indas sadamatil ula. Hakikat sabar itu adalah pada benturan yang pertama. Apakah kita betul-betul melihatnya sebagai sebuah ujian yang memang harus kita lalui, atau kita meronta, meronta dan meronta sampai kadang kita menggugat keadilan ilahiyah terhadap diri kita. Yang paling tepat ada sebuah ucapan yang sangat bagus, as-sabru kasibri murrun mazaquhu walakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar bagaikan buah sibir, memang rasanya sangat pahit, tetapi hasilnya bahkan lebih manis daripada madu. Nah, inilah nilai kesabaran yang diberikan Allah kepada kita, dan itulah rahmat yang diberikannya lewat berbagai ya, ujian-ujian yang kita lalui. Tetapi jangan lupa, kita harus kembali kepada Allah. Seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, jangan merasa kehilangan, dalam artian tidak ada lagi yang dapat memberikan apa-apa kepadanya. Sebagaimana yang telah kita diskusikan sebelumnya, peganglah Allah, berteduhlah di bawah naungan kebesarannya. Kita seorang pemuda bekerja keras, walaupun tidak ada sosok yang dapat memberikan bantuan support kepada kita layaknya seorang ayah atau seorang ibu yang telah wafat, tetapi di sana ada Allah yang memiliki segala-galanya, termasuk memiliki jantung hati kita. Maka kalau kita mau bekerja keras, banyak orang yang yatim, banyak orang yang tidak punya ayah, banyak orang yang ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya, malah justru mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, inilah mungkin dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita ini dapat menjadi penyejuk jiwa bagi kita, penentram kegelisahan kita, dan menjadi ya, saluran yang baik bagi kita dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Asykurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.